Businessman Opinion. Mitra Bisnis, Businessman Opinion, kami hadirkan untuk Anda dan seperti biasa kami mengajak Anda untuk berbagi opini, berbagi komentar di line telepon 633-9160. Mitra Bisnis, masalah UMR menjadi kisruh belakangan ini. Ada pendapat penentuan UMR semestinya mempertimbangkan usaha kecil menengah, bukan hanya perusahaan besar. Jika upah disesuaikan dengan perusahaan besar, maka usaha kecil yang masih berjuang bisa tutup sebelum berhasil. Selain itu, mengingat masih banyaknya pengangguran, maka upah semestinya ditentukan oleh kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Nah, Mitra Bisnis, bagaimana komentar Anda? 633-9160 kami buka. Sekali lagi, 633-9160. Jeffrey, selamat pagi Pak Jeffrey. Pagi Bu. Silakan. Saya mau komentari mungkin sedikit input ke pemerintah. Setahu saya dalam begini, harus pemerintah tidak ikut campur dalam urusan gaji, pembayaran gaji. Karena saya juga tiru sedikit banyak dari gaji di Tiongkok ya, pemerintah ikut campur dalam hal pembayaran gaji ke pegawai. Dan ini mereka bikin kesempatan ini antara pemberi kerja dan penerima kerja seperti itu. Itu aja komentar saya. Terima kasih Pak Jeffrey. Pak Robert, silakan. Selamat pagi. Iya. Jadi mengenai hal ini, pemerintah itu haruslah bijaksana. Bijaksana itu artinya bahwa dari pihak pengusaha maupun ke karyawan itu harus balance. Jangan seperti sekarang ini, karyawan memaksakan kehendak, mereka minta gaji 1.800.000 misalnya. Sedangkan kemampuan perusahaan, mampunya hanya 1.500.000. Logikanya, karyawan itu, kalau memang mereka nggak terima dengan perusahaan membayar 1.500.000, ya berhentilah. Cari pekerjaan yang bisa membayar gaji sesuai dengan keinginan mereka. Kalau pengusaha dipaksa terus mengikuti keinginan karyawan, lama-lama itu pabrik tutup, semua investor akan kabur. Banyak terjadi hal-hal yang seperti ini membuatkan cemas. Jadi perusahaan itu pasti akan membayar sesuai dengan kemampuannya. Otomatis ada balancing, ada keseimbangan. Kalau memaksakan seperti ini, ya lihatlah nanti kondisi perekonomian kita lama-lama akan hancur. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Karya, selamat pagi. Iya pagi. Saya melihat ini memang harus ada satu terobosan yang drastis ya. Kita baca koran Kompas hari ini, itu di Bekasi, karyawan atau buruh dari Suzuki, gajinya sudah memenuhi ketentuan pemerintah yang baru, bahkan di atas dikit. Tapi mereka juga ngancem mau demo dan sampai sekarang masih mau kok minta lebih tinggi. Ini juga menjawab tadi yang disampaikan Bapak yang tadi, itu hukum pasar aja sebenarnya. Kalau memang karyawannya merasa kerjanya sudah 3-4 tahun, dia merasa sudah ahli, dia minta tambah gaji. Kalau perusahaan sanggup ya berikan. Kalau memang yang baru masuk kerja ya di bawah UMR. Jadi UMR sebenarnya nggak perlu lah diatur-atur oleh pemerintah. Sehingga tadi yang dibilang balancing itu benar sebenarnya. Biarkannya hukum pasar. Jadi masyarakat akan berlomba untuk menjadi tambah pinter. Ini kan yang bodoh sama pinter sama gajinya. Siapa yang mau jadi pinter kalau begitu? Kerja malas-malas juga gajinya sama. Kerja rajin, berprestasi juga gajinya sama. Ini tidak adil menurut sekelompok orang yang pinter itu. Ya akhirnya hari ini kita baca di koran ada unjuk rasa, ada mogok sampai detik ini masih mogok. Hal yang wajar sekali saya kira itu. Ya. Jadi semua pihak harus introspeksi lah. Terima kasih. Terima kasih Pak Karya. Pak Andi, selamat pagi. pagi. Silakan. Terus terang saya buka perusahaan tinta di Vietnam sekarang. Karena 3-4 tahun yang lalu banyak diributin di sini ya. Saya buka di sini banyak diributin, saya bawa ke Vietnam. Nah, itu Menteri Perdagangan kita siapa itu namanya yang bilang bahwa gaji UMR di Indonesia masih lebih rendah dari Vietnam sama China. Nggak benar itu. Satu, industri mana dulu? Beda tentunya industri permen dengan industri IT. Pasti lebih mahal yang IT. Kalau rata-rata, Vietnam masih di bawah Indonesia. Kalau mereka minta UMR naik, kalau nggak demo, naik demo. Kalau saya jadi pengusaha di Indonesia, nggak apa-apa. Saya naikin juga mungkin bisa. Tapi harga-harga saya naikin juga ntar semuanya. Semua pengusaha Indonesia gitu semua naikin. Artinya inflasi tinggi-tinggian. Ntar mereka minta naik lagi karena nggak cukup lagi. Jadi terus-terusan kan begitu terus. Menteri Perdagangan kita yang kali ini saya yakin nggak ini ya. Nggak becus seperti yang era tahun lalu ya. Sebelumnya ini. Itu aja itu. Ya, terima kasih Pak Andi. Dan Anda yang terakhir kami terima untuk Businessman Opinion. Terima kasih Anda yang lainnya yang sudah berbagi opini, berbagi komentar di line telepon 633-9160. Businessman Opinion kembali kami hadirkan dan kami kembali mengajak Anda untuk berbagi opini, komentar di line telepon 633-9160. Mitra bisnis, masalah UMR menjadi kisruh belakangan ini. Ada pendapat, penentuan UMR semestinya mempertimbangkan usaha kecil menengah, bukan hanya perusahaan besar. Jika upah disesuaikan dengan perusahaan besar, maka usaha kecil yang masih berjuang bisa tutup sebelum berhasil. Selain itu, mengingat masih banyak pengangguran, kami ulangi masih banyaknya pengangguran, maka upah semestinya ditentukan oleh kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Nah, Mitra Bisnis, bagaimana komentar Anda? Silakan 633-9160. Sekali lagi 633-9160. Mitra Bisnis, masalah UMR menjadi kisruh belakangan ini. Ada pendapat, penentuan UMR semestinya mempertimbangkan usaha kecil menengah, bukan hanya perusahaan besar. Jika upah disesuaikan dengan perusahaan besar, maka usaha kecil yang masih berjuang bisa tutup sebelum berhasil. Selain itu, mengingat masih banyaknya pengangguran, maka upah semestinya ditentukan oleh kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Bagaimana komentar Anda? 633-9160. Selamat siang. Siap. Silakan Mbak Sakti. Oke. Menurut saya benar sih untuk UMR harus dipikirin juga untuk pengusaha-pengusaha kecil. Tentunya pengusaha kecil nggak semampu pengusaha besar, bukan begitu Mbak? Sehingga dia nggak bisa disamakan, harus dibuatin seperti semacam target-target untuk pengusaha besar mungkin nggak masalah, tapi pengusaha kecil tentunya itu menjadi problem. Ya, dia akan kolaps sebelum waktunya, seperti itu opini saya. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Sakti. Yang lainnya silakan di 633-9160 masih kami buka untuk Anda. Mitra bisnis, masalah UMR menjadi kisruh belakangan ini dan ada pendapat penentuan UMR semestinya mempertimbangkan usaha kecil menengah, bukan hanya perusahaan besar. Karena jika upah disesuaikan dengan perusahaan besar, maka usaha kecil yang masih berjuang bisa tutup sebelum berhasil. Selain itu, mengingat masih banyaknya pengangguran, maka upah semestinya ditentukan oleh kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Komentar Anda 633-9160. Pak Cokro, selamat siang. Ya, Bu. Silakan. Ya, jadi memang begitulah keadaannya. Jadi UMR itu harusnya itu ada range-nya. Jadi minimum berapa, maksimal berapa. Kalau ini selama ini kan dipatok bahwa UMR DKI 1 juta sekian. Sehingga bagi kami yang UMKM ini susah juga untuk jadi karyawan yang begitu belum pengalaman, belum tahu apa-apa, sudah dapat gaji segitu. Jadi harus ada range-nya gitu lah. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Cokro, 633-9160. Masih kami terima untuk Anda ingin berbagi opini dan komentar. Pas FM, selamat pagi. Selamat siang, halo. Halo. Oke, terputus. Boleh dicoba kembali untuk yang tadi sudah telepon. Ke line telepon kami 633-9160. Silakan. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Kemarin demo ya, bolehlah. Mungkin demo ya jangan terpusat ke DPR sama ke eksekutif sama legislatif. Gaji itu turun naik itu semua tak ada hitungannya. Kemudian dikatakan sudah terlalu itu bahwa sekarang baru kerja naik 20-30. Saya udah kerja 10 tahun masa nggak naik. Masih kan 10. Akhirnya lama-lama perusahaan bangkrut. Kalau udah bangkrut, akhirnya kita nganggur. Semua nganggur. Dampaknya bukan hanya buruh aja. Yang staf yang udah aja pun ikut nganggur. Itu yang pertama. Yang kedua, itu memang harusnya diplusing aja dilepas. Kalau dia mampu, saya sebagai pengusaha. Punya karyawan rajin, teladan, mampu, pandai. Bukan WMR lagi yang saya kasih. Mungkin 50 kali lipat. Kalau WMR. Tapi kalau udah bodoh, males. Maunya ini aja. Mana mungkin perusahaan bisa mampu nanti. Salah terima kasih. Ya, di situ aja. Itu sepuluh aja lagi di saran saya. Ya, terima kasih. Pak Andreas, 633-9160 kita cukupkan hingga di sini. Terima kasih Anda yang sudah berbagi opini, berbagi komentar di lain telepon kami. Kita lanjutkan kembali Business Today. Anda masih bersama saya Mary Agustin sampai jam 1 siang nanti. Mitra Bisnis, kembali di Businessman Opinion. Kami mengundang Anda untuk bergabung, berbagi opini dan komentar melalui line telepon 633-9160. Sekali lagi, 633-9160. Mitra Bisnis, masalah UMR menjadi kisruh belakangan ini. Ada pendapat penentuan UMR semestinya mempertimbangkan usaha kecil menengah, bukan hanya perusahaan besar. Jika upah disesuaikan dengan perusahaan besar, maka usaha kecil yang masih berjuang bisa tutup sebelum berhasil. Selain itu, mengingat masih banyaknya pengangguran, maka upah semestinya ditentukan oleh kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Bagaimana komentar Anda? Mitra Bisnis, silakan sampaikan opini dan komentar Anda tersebut melalui line telepon kami 633-9160. Mitra Bisnis, masalah UMR menjadi kisruh belakangan ini. Ada pendapat, penentuan UMR semestinya mempertimbangkan usaha kecil menengah, bukan hanya perusahaan besar. Jika upah disesuaikan dengan perusahaan besar, maka usaha kecil yang masih berjuang bisa tutup sebelum berhasil. Selain itu, mengingat masih banyaknya pengangguran, maka upah semestinya ditentukan oleh kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Bagaimana komentar Anda? 633-9160. Jadi, ya. Silakan. Ya, Saya cuma mau komentar aja. Kalau bisa pemerintah juga jangan berpihak kepada perusahaan-perusahaan yang besar. Banyak perusahaan-perusahaan yang kecil yang sekarang istilahnya berjuang ya. Itu menjadi satu pendapatan yang bagus untuk kedepannya. Kalau yang kecil-kecil saja tidak dibantu, bagaimana nanti menjadi besar kan gitu? Ya, minta pemerintah juga melihatlah hal itu, jangan berpihak pada hal-hal yang besar. Yang kecil jumlahnya banyak kan jadi besar juga kan? Itu aja sih. Terima kasih Pak Dedi, Pak Thomas. Sayang sekali terputus, Pak Thomas, boleh dicoba kembali telepon kami lagi di 6339160. Mitra bisnis, masalah UMR menjadi kisruh belakangan ini. Ada pendapat, penentuan UMR semestinya mempertimbangkan usaha kecil menengah, bukan hanya perusahaan besar. Jika upah disesuaikan dengan perusahaan besar, maka usaha kecil yang masih berjuang bisa tutup sebelum berhasil. Selain itu, mengingat masih banyaknya pengangguran, maka upah semestinya ditentukan oleh kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja. 633-9160, silakan kembali Anda hubungi dan kami tunggu kembali. Ridwan, ya. Silakan. Iya, mestinya pemerintah itu jangan melihat dari sisi permainan politik bawah saja, mestinya lihat dari atas. Karena kalau kita bandingkan di Asia itu kan Indonesia itu gaji karyawan memang masih rendah, tapi efektivitas kerja itu juga sangat rendah dibandingkan dengan di China. Contohnya, sana itu gaji yang upah paling bawah itu rata-rata sudah mencapai 2 jutaan di atas sini. Tapi hasil kerjanya bisa 4-5 kali lipat. Jadi kalau dengan adanya begitu, perusahaan besar atau kecil gimana pun juga tidak bisa bersaing kalau ternyata memang hitung-hitungannya nggak masuk nantinya gitu. Jadi itu saja, kalau memang ternyata itu kenaikan-kenaikan karena satu pihak kenaikan gaji itu dinaikkan terus, ya otomatis daya saingnya itu makin rendah terus. Dan kalau makin rendah ya ini jadi domino efek ya. Akhirnya ya memang Indonesia itu nggak bisa bersaing. Jadi percuma kalau diadakan SNI atau penerapan tidak boleh adanya impor dan sebagainya. Memang Indonesia kita disiapkan untuk bersaing. Salah satunya adalah karena masalah buruh ini juga ya. Jadi ya gitulah opininya. Ya, terima kasih banyak Pak Ridwan, dan Anda yang terakhir juga yang kami terima untuk sesi kali ini di Business Man Opinion. Terima kasih banyak ya Anda yang sudah kembali menghubungi kami di 6339160 untuk opini dan komentar Anda di Business Man Opinion.